Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mutia Hafid. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas sesi kedua dari Surah Al-Mulk, yaitu kita akan membahas lebih jauh mengenai ayat 6-11 yang membahas atau mengurai mengenai neraka beserta para penghuninya dalam penggambaran yang sangat-sangat mengerikan. Itulah nasib mereka yang selalu mendustakan Allah, pemirsa, meski telah berkali-kali diperingatkan. Apalah artinya penyesalan jika itu baru dilakukan di akhirat nanti. Insya Allah, Bapak Quraish Shihab akan membantu kami menjelaskan lebih lanjut mengenai itu. Sebelumnya Pak Quraish, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak Quraish untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir dan langsung saja kita perdalam lagi ilmu kita lebih jauh. Pak Quraish Shihab, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas ayat ke-6. Ayat yang kelima, kita telah bahas, berbicara tentang, akhirnya ayat 5 itu berbicara tentang bintang-bintang yang dijadikan Allah sebagai sinarnya, dijadikan Allah sebagai alat untuk melempar setan-setan yang telah disediakan buat mereka itu siksa neraka, ya kan? Nah, di sini ayat yang akan kita bahas ini melanjutkan bahwa yang disiapkan untuk masuk ke neraka itu bukan hanya setan-setan penggoda itu, tetapi juga manusia-manusia yang tergoda. Karena itu dikatakannya walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Mari kita lihat sekarang ini ayat. Walilladzina kafaru, dan juga telah tersedia neraka yang berkobar-kobar itu untuk orang-orang yang kafir. Apa artinya kafir itu? Kafir dari segi bahasa pada mulanya berarti menutup. Seorang petani yang menanam benih lalu menutupnya dengan tanah, dari segi bahasa dinamai kafir. Seorang yang menutupi kebenaran dinamai kafir. Seorang yang menutupi nikmat Allah, kikir, dinamai kafir. Sehingga kesimpulannya, dalam bahasa Al-Quran, kafir itu adalah semua orang yang kegiatannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Semua kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama itu adalah kekufuran. Tidak mensyukuri nikmat, kufur. Membawa isu yang mengakibatkan putusnya hubungan antara dua orang, kufur atau tidak itu? Itu kufur, bertentangan dengan nilai agama. Memecah belah bangsa, kufur atau tidak? Kufur. Jadi jangan anggap kekufuran itu hanya mengingkari wujud Tuhan. Memang puncaknya adalah mengingkari wujud Tuhan. Nah, ayat kita ini berkata walilladzina kafaru birabbihim, dan orang-orang yang kafir terhadap Rabbihim. Rabb ini, Rabb itu artinya pemelihara, pendidik. Allah ini memelihara manusia. Kalau tidak ada udara yang disiapkannya, kita semua mati. Kalau tidak ada air, kita semua mati. Begitu. Allah pemelihara. Anehnya, ada orang yang dipelihara oleh Tuhan justru mengingkari nikmat Tuhan, menutupi nikmat Tuhan. Orang itu dinamai kafir. Nah, di sini dinyatakannya, dan orang-orang yang sungguh buruk perangainya. Karena apa? Dia mengingkari Tuhan yang memelihara dia. Seandainya tidak dipelihara olehnya, ya, boleh jadi tidak ada masalah. Alladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Azab, siksa. Bahasa Indonesia juga azab. Jahannam itu apa artinya? jahannam. Sementara ulama berpendapat kata jahannam itu terambil dari kata berbahasa Persia yang artinya api yang berkobar. Jadi azabu jahannam, siksa yang berupa api yang berkobar. Ada ulama-ulama lain berkata ini sebenarnya mengesankan dari kata jiham. Jiham itu bermuka kusut. Ada orang yang kita sambut di rumah, gemerlapan rumah, itu bagaikan tertawa menyambut. Kalau neraka ini menyambut dengan muka yang kusut, muram, tanda tidak senang kepada yang datang ini. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam, siksa api yang berkobar-kobar atau siksa di suatu tempat yang menyambutnya dengan muka yang masam buruk. Wabi'sal masir, itulah tempat kembali yang seburuk-buruk. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wabi'sal masir. Kemudian lanjutan ayat ini berbicara tentang bagaimana jahannam itu, bagaimana siksa itu. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin berkata demikian. Jangan duga Tuhan kejam dengan menjatuhkan siksa ini. Sebenarnya yang salah itu adalah yang durhaka itu sendiri. Mengapa saya berkata begitu? Coba mari kita lihat satu contoh. Saya menanam sebiji tomat. Hasilnya kalau berbuah bisa berapa tomat itu? Ratusan. Itu dampak yang kita lihat setiap hari dari menanam sebiji. Tidak adil ya. Kalau kita mau berkata adil, tidak adil. Nah, kekufuran ini berarti menanam benih. Buahnya jahannam. Yang salah siapa? Yang menanam. Jangan berkata Tuhan kejam. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam untuk ke akhirat. Itu satu. Supaya jangan ada yang berkata, waduh ini kejam benar nih begini. Oke, okay? Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana itu neraka. Di ayat kita ini kemudian digambarkan bagaimana neraka itu. Dia katakan, iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila orang-orang kafir ini dilemparkan dengan sangat mudah oleh para malaikat, sami'u laha shahiqan, mereka mendengar dari neraka itu syahiq. Nah, kita mau terangkan apa itu syahiq. Syahiq itu dari segi bahasa pada mulanya berarti tinggi. Nah, mari kita lihat. Kalau kita naik ke dataran yang tinggi, susah bernafas atau tidak? Semakin tinggi. Apa yang kita lakukan? Kita menarik nafas. Dari sini kata syahiq, ada yang mengartikannya menarik nafas. Mereka mendengar neraka itu menarik nafas. Sebenarnya ini kiasan. Menarik nafas karena gerahnya, karena jengkelnya, karena marahnya melihat orang-orang yang masuk ke neraka. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Ada yang mengartikan begini. Menarik nafas. Okay. Kalau sesuatu itu saya tarik, artinya saya sedot. Ya. Yeah. Oh, rupanya neraka ini begitu dilempar orang-orang ini masuk, dia sedot itu. Dan terdengar sedotan itu, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, dan dia dalam keadaan mendidih. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Baru dia katakan takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir saja malaikat neraka itu membelah-belah, mencabik-cabik dirinya saking marahnya terhadap yang durhaka pada Tuhan. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap ada satu kelompok dilemparkan ke dalamnya, kullama ulqiya fiha faujun, kita berhenti lagi pada fauj. Fauj itu sekelompok. Jadi rupanya yang masuk ke neraka ini berkelompok-kelompok. Jadi di padang mahsyar dikumpul, ini kelompok orang durhaka pada ibunya. Ini kelompok orang yang tidak mau salat. Ini kelompok orang yang tidak puasa. Ini berkelompok-kelompok. Dilempar, ini kelompok masuk. Itu sebabnya di surat Az-Zumar ada dikatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiringlah orang-orang kafir itu ke jahannam berkelompok-kelompok. Orang mukmin juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Digiring berkelompok-kelompok. Oh, ini orang-orang yang puasa, banyak puasanya, ini banyak salat tahajudnya, begitu digiring. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Yang dilemparkan masuk ke neraka ini, setiap kelompok turun, penjaga-penjaga neraka itu bertanya. Siapa penjaga neraka itu? Al-Quran ada menyebut pemimpinannya namanya Malik. Jumlahnya ada di dalam satu ayat disebutkan 19. Alaiha tis'ata asyar. Kita tidak tahu 19 ini 19 apa. Ya, jadi 19 orang malaikat. Bisa jadi 19 saf malaikat. Bisa jadi, kita tidak tahu. Di tempat lain ada dinamakan penghuni, penjaga-penjaga neraka itu zabania. Polisi-polisi neraka. Itu di surat Al-Alaq. Zabania. Yang jelas, setiap ada kelompok dilempar masuk, penjaga-penjaga neraka ini bertanya, sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nazir. Hei, kamu masuk kemari, apakah sewaktu di dunia dulu tidak ada yang memberi kamu peringatan? Kok kamu sampai masuk, apa kamu tidak dapat peringatan? Sebenarnya pertanyaan ini kecaman kepada mereka. Kamu itu tidak perhatikan peringatan. Tetapi mereka yang ditanya ini menduga itu pertanyaan beneran. Sehingga mereka menjawab dan jawabannya kali ini jujur. Kenapa jawabannya jujur? Dia harap kalau jawaban jujur mungkin bisa ini. Maka dia berkata, alam ya'tikum nadzir, qalu bala. Betul, sudah datang peringatan, qalu bala. Qad ja'ana nadzir fakadzabna. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Tapi kami mendustakan pemberi peringatan itu. Boleh jadi pemberi peringatan itu Nabi. Kalau buat kita sekarang yang memberi peringatan itu ya, cendekiawan, ulama, orang berpengalaman dan lain-lain. قَلُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ فَكَذَّبْنَا. Betul, sudah datang kepada kami peringatan itu, orang yang memberi peringatan sesuatu telah datang, tapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Kami waktu di dunia berkata, oh tidak ada itu peringatan Tuhan, tidak ada itu Al-Qur'an, itu bukan dari Tuhan. Itu jawaban mereka. Wa qalu ma nazzalallahu min syai. Satu hal yang menarik, ulama-ulama berkata begini, tidak seorang pun yang masuk ke neraka kecuali sadar bahwa memang dia salah. Itu sebabnya nanti kita baca di ayat yang lain, Allah ada berfirman, iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Setiap orang diberi kitabnya baru dikatakan, sudah baca kitab amalanmu. Setiap manusia sadar, cukuplah diri kamu sendiri yang melakukan perhitungan terhadap dirimu. Itu sebabnya di sini dikatakan, qalu bala kaja'ana nadzir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai in antum illa fi dalalin kabir. In antum illa fi dalalin kabir. Kamu sebenarnya tidak lain kecuali dalam kesesatan yang nyata. Nah, kalimat ini ada yang berkata ucapan orang-orang kafir itu di dunia ini kepada orang yang memberi peringatan. Biasa ada Pak Kiai lah beri peringatan, jangan, itu bohong itu. Nah, ada lagi yang berkata, in antum illa fi dhalalin kabir. Ini ucapan penjaga neraka. Kamu ini sekarang tidak lain yang kamu dapatkan kecuali dhalal dalam arti kebinasaan yang nyata. Nah, kamu sudah mengakui bahwa kamu memang bersalah dan sebagainya. Nah, kalau begitu wajar kamu mendapat siksa ini. Kamu tidak lain sekarang ini kecuali mendapatkan siksa yang amat pedih. Wa qalu, ini bagus nih. Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sahih. Mereka juga berkata, seandainya dulu waktu di dunia kami mau mendengar dan kami mau berakal, pastilah kami tidak akan termasuk di dalam kelompok orang-orang yang mendapat siksa yang pedih. Kalau begitu, ada orang-orang yang masuk ke neraka yang menyadari bahwa mereka tidak berakal. Ya kan? Saya ulangi. Di sini mereka berkata, qalu lau kunna nasma au naqil. Mereka berkata, seandainya kami mau mendengar peringatan yang disampaikan itu, atau kami berakal, maka kami tidak akan termasuk kelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, dari sini kita harus memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran orang berakal. Akal itu punya makna yang berbeda-beda. Akal bisa diartikan potensi yang membedakan manusia dengan binatang. Bayi belum berakal. Nah, akal juga berarti kemampuan yang diperoleh oleh anak menjelang dewasa yang menjadikan dia mampu membedakan hal-hal yang prinsipil, yang mudah. Kalau anak sudah mulai dewasa itu, dia sudah bisa bedakan, ini tidak bagus, ini bagus. Itu akal. Ada lagi akal dalam pengertian potensi untuk mencerna pengetahuan yang bersifat teoritis. Gitu. Aljabar, ilmu ukur, itu pengetahuan teoritis, itu India ada akalnya. Ya. Nah. Tapi bukan itu yang dimaksud berakal oleh Al-Quran. Nah, karena itu akal dalam bahasa Al-Quran adalah gabungan dari daya fikir dan daya kalbu. Ada orang cuma menggunakan daya fikirnya, hatinya hitam, tidak berakal. Itu sebabnya juga Nabi ada bersabda, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal itu yang selalu memperhitungkan tentang dirinya. Saya ini sudah baik atau belum, saya ini masih punya kesalahan, saya masih... Wa amila lima ba'dal maut. Itu orang yang berakal dalam bahasa agama. Ayat kita ini menyatakan, lau kunna nasma'u naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar, saya mau beri contoh. Bapak atau ibu kalau sakit dan ke dokter, percaya enggak pada dokter? Disuruh minum obat, tidak mengerti obatnya, mau minum atau tidak? Saya tidak mampu mencerna itu, tetapi mendengar perintah dokter atau tidak? Oke, bagus. Begitu juga di sini orang ini berkata, walaupun kami tidak mengetahui dengan akal kami, tetapi kami mendengar, kalau kamu mendengar saja, memperkenankan tuntunan Rasul. Kalau memang kamu sudah percaya pada Rasul, tidak lakukanlah Rasul itu sebagai dokter. Cukup mendengar. Nah, karena itu dia katakan, seandainya kami mendengar dan mengikuti tuntunan itu, walaupun kami tidak mengerti, Atau kalau kami tidak mendengar dan kami menggunakan akal kami, kami pasti tidak akan tergolong penduduk neraka. Kita lihat ini ayat sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita bahwa kita itu punya potensi di dalam diri kita. Itu harus digunakan untuk melaksanakan fungsi kita di permukaan bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhkan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim. I'tarafu. Ada bedanya antara arafu dan i'tarafu. Arafu, mereka tahu dosanya. Ada orang tahu dosanya tapi tidak mau mengakui dosanya. Ya, saya tahu saya salah, tapi saya malu. Kalau i'tarafu, mengakui. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka. Sebenarnya Allah ingin memberi gambaran begini. Hei, mereka itu punya dosa banyak sekali. Mereka mengakui dosanya, dosa yang terbesar. Boleh jadi dosa yang terbesar itu mempersekutukan Allah. Boleh jadi dosa yang terbesar itu mengkufuri nikmat Allah. Fa'tarafu bizambihim fasuhkan li ashabis sa'ir. Suhkan. Sahiq, suh itu artinya jauh. Orang yang taat kepada Allah itu artinya dekat kepada Allah. Orang yang durhaka itu jauh kepada Allah. Allah itu adalah sumber rahmat. Ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi orang yang dekat kepada Allah dapat rahmat atau tidak? Orang yang jauh? Tidak. Fasuhkan, maka sungguh jauh. Artinya jauh dari apa? Jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Fasuhkan li ashabis sa'ir, bagi penghuni-penghuni neraka yang berkobar-kobar. Nah, ashab as-sa'ir. Seringkali kita dapatkan di dalam Al-Quran kata-kata ashab. Ashab itu apa artinya? Sahib. Tunggalnya, ashab jamaknya. Sahib itu artinya yang menemani. Teman itu selalu bersama Anda. Itu kalau teman. Walaupun jauh, dia bersama Anda di hati Anda. Itu kan teman. Ashabis sa'ir, orang yang selalu bersama neraka. Jadi berarti dia tidak keluar dari neraka. Ashab as-sa'ir, ashab an-nar, dan sebagainya. Fasuhkan, maka sungguh jauh dari rahmat Allah penghuni-penghuni neraka itu. Nah, saya kembali melihat beberapa di antara apa yang telah kita kemukakan ini tadi, bahwa ayat-ayat kita ini menggambarkan tentang neraka. Sekali lagi saya ingin katakan, jangan duga seperti apa yang digambarkan ini. Kita tidak dapat memahami kepedihannya kecuali kalau digambarkan kepada kita apa yang dapat terjangkau dalam benak kita. Bagaimana sih siksaannya neraka itu? Saya tidak bisa tahu. Paling saya berkata, kalau mau tahu, tunggu kalau kamu masuk neraka atau surga. Itu satu jawaban. Itu sebabnya ketika menggambarkan tentang sorga, Rasul menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak. Fiha ma la ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh pikiran. Itu sebabnya ketika berbicara tentang sorga, misalnya Allah menyatakan masalul jannah, perumpamaan sorga. Bukan persis sorga seperti itu. Tapi kita ingin tahu, sehingga kita diberi gambaran sesuai dengan apa yang dapat terjangkau dalam benak kita. Neraka juga begitu. Sebenarnya bisa-bisa jauh lebih pedih daripada itu. Tapi kita tidak bisa tahu. Maka kita diberi gambarannya kira-kira seperti ini. Saya kira itu yang dapat saya kemukakan menyangkut ayat kita ini. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saya sudah. Terima kasih Pak Kurnais. Demikian tadi pemirsa sudah kita ikuti bersama uraian mengenai neraka sebagai bentuk balasan bagi orang-orang yang mendustakan Allah. Sesudah ini kita akan bersama-sama, kita akan membahas lebih jauh, akan ada pertanyaan dari para tamu yang sudah hadir. Namun sebelumnya kita ikuti dulu dendangan lagu dari Bimbo berikut ini. Pemirsa, dalam kehidupan dunia ini orang bisa saja menyembunyikan sesuatu. Ia bisa mengingkari perbuatan jahat yang ia lakukan, tapi tidak di hadapan Allah, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Kita lanjutkan tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok masih bersama Bapak Quraish Shihab. Pak Quraish, kita akan terima pertanyaan dari tamu atau panelis kita hari ini, dimulai dari Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu Widayana. Menarik sekali apa yang telah dijelaskan oleh Pak Quraish di sini, terutama yang saya garis bawahi ini tentang kata kafir. Tadi telah dijelaskan bahwasanya secara bahasa artinya menutupi. Tetapi di sini belum dijelaskan yang dimaksud kafir di sini yang kemudian mendapat ancaman siksa jahanam itu apakah kafir milah atau kafir nikmat, jadi kufur nikmat atau kufur agama gitu. Kemudian mungkin sedikit saya tarik kepada wacana sekarang, saya sendiri ingin lebih mendetail tahu dari Pak Quraish, apakah kafir milah di situ artinya ahlul kitab Nasoro wal Yahud itu termasuk dia dalam kategori kafir milah di sini atau tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kekufuran itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada kekufuran disebabkan karena tidak tahu. Dia tidak tahu sehingga dia kafir. Ada kekufuran sebenarnya dia tahu tapi dia tidak mau mengakui. Itu kufur juhud namanya. Ada kekufuran yang pertama tadi, dia tidak tahu, dia berusaha tahu tapi tidak tahu. Itu lain lagi. Nah, ada kufur nikmat. Kufur nikmat itu ada. Ada lagi kekufuran dalam arti dia percaya tapi tidak mengamalkan. Ya toh? Ini umat Islam banyak ini begini. Dia percaya, ditanya, sholat wajib atau tidak? Wajib. Tapi sholat enggak? Enggak. Nah, itu kufur, bukan kufur berkaitan dengan kepercayaan, tapi itu kufur berkaitan dengan pengamalan. Nah, pada das itu sebabnya tadi saya katakan dalam istilah agama kalau kita mau ini semua yang aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Orang yang kafir tidak tahu tapi berusaha untuk tahu dan tidak menemukannya pasti berbeda dengan orang yang sudah tahu tapi tidak mau tahu dan tetap mengingkari. Nah, kalau kita berkata kafir dalam bahasa ini, jadi bisa saja ada umat Islam, bisa saja yang kafir itu kufur nikmat. Itu sebabnya di dalam suatu hadis dikatakan, saya melihat yang paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Ditanya kenapa? Karena mereka kufur nikmat. Apa maksudnya kufur nikmat? Dia bilang kalau suaminya sudah membaik kepadanya sepanjang usianya, sekali aja tidak baik, terus dia katakan seumur hidup tidak pernah baik dari kamu. Ini namanya kufur nikmat. Itu, nah, ya toh, ya, tentu ada lelaki juga yang seperti itu. Saya kira itu makna kufur, ya, oke. Okay. Ya, baik. Penanya kedua, Mas Ikang Fauzi, silahkan. Pak Quraish yang saya muliakan. Ini tadi disebutkan juga dalam ayat ini bahwasanya gambaran mengenai surga dan neraka itu disesuaikan dengan kondisi nalar daripada manusia. Maka digambarkan betapa indahnya sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang bisa diraup oleh manusia dan juga betapa menderitanya di neraka. Dan salah satu saya pernah dengar katanya di surga itu ada banyak bidadari gitu. Padahal sih kalau seandainya bagaimana dengan wanitanya, mungkin banyak bidadara juga gitu loh ya. Dan mungkin kalau banyak bidadara dan bidadari, kalau kita hanya pakai akal kemampuan kita aja, ya kapan kita berkumpul dengan orang-orang yang paling kita cintai? Sementara katanya kalau kita solid, keluarga ini kan ada, akan ketemu di surga insya Allah. Betul. Ya. Tapi kalau terlalu banyak bidadari, banyak gangguan lagi dong kalau gitu. Gitu. Ini saya hanya joking aja, mohon maaf ya. Maksud saya begini, apakah pembelajaran di sini hanya berdasarkan strata daripada pemikiran manusia gitu loh, kemampuan berpikir. Jadi yang pertama itu disampaikan dengan cara reward and punishment. Yeah. Gitu. Kalau seandainya makomnya, katakanlah makomnya dia naik, lebih ke arah kenikmatan. Karena menurut saya fitrahnya manusia adalah bertuhan. Tinggal sejauh mana dia punya waktu dan mau menggunakan akalnya untuk menikmati proses dalam berketuhanan ini gitu lah. Nah jadi pertanyaan saya tuh, kita ambil garisnya sebaiknya di mana nih supaya kita cerdas di dalam beriman ini? Apakah kita takut terhadap neraka karena neraka itu tidak ada bidadarinya gitu lah, ataukah justru memang kita fitrahnya ini memang sudah bertuhan, tinggal kita kembangkan aja. Nah itu antara reward and punishment sama self motivation gitu loh, yang mana yang terbaik untuk kita mempelajari sehingga kita bisa optimal dalam apa bertuhan ini, Pak. Terima kasih, ya. Pak Quraisy. Begini, tidak ada salahnya seorang itu mendekatkan diri kepada Tuhan karena takut. Memang ada anak yang kalau mau dikasih reward, belum tentu dia mau. Tetapi dia baru mau kalau diancam. Ada manusia seperti itu. Tetapi tentu lebih baik jangan karena ancaman. Meningkatlah tingkat kedua itu karena reward yang ada. Sorga ada. Tetapi itu belum cukup. Seorang yang takut melakukan kegiatan karena takut, itu bisa jadi seperti seorang budak. Baru berbuat baik kalau dilihat. Seorang yang melakukan aktivitas karena menginginkan sesuatu, itu pedagang. Jadilah terhadap Tuhan kalau Anda mampu seperti halnya ibu terhadap anaknya. Cinta. Saya wajar mendekat kepada Tuhan karena dia wajar dicintai. Karena dia memberikan kepada saya aneka nikmat. Nah ini yang tertinggi. Tapi itu sulit ya. Oke deh, kalau belum sampai ke sana, nah itu jadi ada tingkat-tingkat. Tidak ada masalah kalau karena takut. Ya, walaupun mestinya takut kita itu, insya Allah kita akan terangkan satu waktu apa makna takut kepada Tuhan dan bagaimana takut kepada Tuhan. Insya Allah masih ada waktu untuk itu. Masih kita ada waktu. Ke Mbak Lili dulu, Mbak Lili silahkan untuk pertanyaannya langsung. Tadi disebut-sebut kata nadir, peringatan. Pemberi peringatan. Ya sekarang itu, dulu pemberi peringatan adalah Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Cuman masalahnya sekarang, siapa ulama itu dan siapa yang berwenang untuk memberikan peringatan? Jadi sekarang sehingga semakin ramai, masing-masing mengatakan saya ulama dan saya berhak memberi peringatan gitu. Baik. Jadi bagaimana sikapinya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Soal ulama, dalam bahasa Al-Quran, ulama itu ada tanda-tandanya. Ulama itu bukan yang di kiai itu, bukan yang diangkat oleh koran. Itu satu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang takut dan kagum kepada Allah. Takut dan kagum kepada Allah. Insya Allah salah satu episode kita akan jelaskan itu apa artinya takut dan kagum kepada Allah. Itulah ulama. Saya kira jelas Bu ya. Baik, terima kasih. Pak Quraisy, karena waktunya terbatas, sudah habis nih untuk hari ini atau episode kali ini. Bisa Pak Quraisy merangkum sedikit apa yang sudah kita bahas sepanjang hari ini? Iya, jadi saya kira kalau kita ingin merangkum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menguraikan bagaimana keadaan neraka dan siapa yang masuk ke dalam neraka, yang intinya adalah orang yang tidak mau mendengar memperkenankan tuntunan Tuhan, atau yang orang yang tidak menggunakan akalnya, dalam arti tidak menggunakan potensi-potensi yang ada padanya, potensi aklia, potensi berpikir, kalbu, dan dirinya. Itu orang yang tidak cerdas. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada tamu-tamu, Mas Wahyu, Mas Ikang, dan juga Mbak Lili, ibu-ibu dari Majelis Taklim Zikir dan Ilmu Nur Ala Nur, juga terima kasih sudah bersama kami. Dan pemirsa, tadi Pak Quraish Shihab sudah memberikan gambaran mengenai neraka dan betapa menyedihkan dan mengerikan situasi di neraka. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang Amin. Yang mendustakan Allah. Amin. Dan untuk saat ini kita akhiri di sini perjumpaan kita pemirsa bersama seluruh kerabat kerja. Saya Mutia Hafid mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.